Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Al-hadisu al-khamisu wa as-salasu. Hadis ke-35. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu. La tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling najis. Ya. Akan diterangkan nanti maknanya ya di situ. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling berbenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim saudara bagi muslim lain. La yadzlimu wa la yakhdhulu. Dia tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, menghinanya. Wa la yakdzibu, tidak berdusta kepadanya. Wa la yahqiru, ya. Dan tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya. Wa yushiru ila sadri, beliau menunjuk ke dada beliau. Takwa itu di sini, kayak isyarat ke kalbu. Salasa marratin, 3 kali beliau mengisyaratkan bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu almuslima. Ya. Cukuplah seorang itu dalam keburukan bagi seorang, cukuplah sebagai keburukan bagi seorang bahwa dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Kullul muslim malal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Haram apa? Damuhu wa maluhu wa arduhu. Darah, harta dan kehormatan. Taib barakallahu fik. Nah. Jadi terangkan di situ ya. Tidak boleh ada saling dengki. Iri satu sama lain. Kalau orang kita nyebutnya syirik. Nah, itu. Tapi yang tepat itu dengki, iri. Nah. Ya. Nah, memang tabiatnya manusia enggak suka diungguli orang oleh orang lain. Ya, oleh orang lain. Nah, yang namanya iri itu ada dua. Ya. Di antara iri ada berapa macam ya. Di antara mereka ada yang berupaya agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dengan cara berbuat zalim, ya, perkataan, perbuatan, atau berupaya agar nikmat pada orang lain itu berpindah pada diri dia, na'udzubillah. Ya. Ini iri yang tercela dan dilarang dan membakar amal. Inilah dengkinya iblis. Allahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Ya, juga ada orang yang dengki kepada orang lain, dia enggak bertindak melakukan apapun. Ya, enggak bertindak zalim, cuma mengharapkan aja nikmat orang lain itu hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga membakar amal. Ya. Ya. Walaupun Al-Hasan Basri mengatakan orang seperti ini tidak berdosa. Ya. Ya, kita baca aja dulu. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan yang mensyarah, ya. Kalau najis nanti ya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najis. Ya, ada yang mengatakan dengan apa yang terjadi dalam jual beli, penambahan harga. Hada hadithun jami'un lil akhlaq allati kan taku'unu bainal muslim. Hadis ini adalah hadis yang menghimpun berbagai akhlak yang itu merupakan akhlaknya yang ada yang terjadi di antara kaum muslimin. Yang ada di antara kaum muslimin, fa innal Islam jaa bil has 'ala ta'akhi. 'Ala ta'akhi, karena Islam datang untuk dan menganjurkan, memberikan dorongan untuk menjaga persaudaraan fillah karena Allah azza wajalla. Wa ayyakunal muslimuna kal jasadil wahid. Dan kaum muslimun bagaikan jasad yang satu, kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Seperti satu bangunan yang menguatkan, mengokohkan sebagian lainnya. Walidzalik, oleh karena itu, naha an kulli ma yukaddiruha. Wa naha an kulli ma yukaddiruha dal maqsud. Oleh karena itu Islam melarang dari segala hal yang dapat yukaddir, mengurangi, merusak maksud tersebut. Wa ma yuziluhu, dan hal-hal yang akan menghilangkannya, auyun kisuhu, atau yang menguranginya, mengurangi dari tujuan yang mulia tadi, minal akhlaq asyiah, berupa Islam memperingatkan itu semua dari akhlak-akhlak yang buruk. Wafi hadal hadis, dalam hadis ini yaqulu Rasul sallallahu alaihi bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Li'annal hasad huwa akbaru ma yufarriqu bainal muslimin. Karena hasad adalah sebab terbesar yang memecah belah kaum muslimin. Fa huwa akhtarul afati al-ijtima'iyah. Dia adalah bencana terbesar yang paling berbahaya yang ada di tengah masyarakat. Wal hasad maknahu, hasad itu maknanya apa sih? Tamanni zawalin ni'mah anil mahsud, na'udzubillah. Tamanni, dia berangan-angan, menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati, diiri. Sawa'an aradaha an takuna lahu aw an tazula wala takunu li ahdi. Na'udzubillah. Sama saja apakah dia menginginkan nikmat tersebut kepada dirinya atau hilang atau tidak dimiliki oleh siapapun. Na'udzubillah min dzalik. Ini membakar amal. Wal hasad kama fil hadis, hasad itu sebagaimana dalam hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat. Hati-hati kalian dari sikap hasad. Hasad itu dia akan melenyapkan, memakan, melenyapkan kebaikan-kebaikan. Kama ya'kulun nar al-hataba awil usyab. Sebagaimana api dia akan melalap kayu bakar atau rumput kering. Awil usyba. Hasad yang boleh cuman di dua hal. Disebut ghibtah. Ada orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengamalkannya, ada orang yang diberikan harta kemudian dia menginfakkannya. Boleh begitu. Bahkan di pelajaran kita sebelumnya, orang yang berangan-angan seperti ini mendapatkan pahala seperti orang yang punya harta dan mengamalkannya. Wal hasad qad yahminu 'alal kufr. Hasad ini terkadang membawa seseorang kepada kekafiran, kama hamala iblis 'alal kufr. Sebagaimana hasad telah membawa iblis kepada kekufuran, hina mahasada Adam alaihi salam, ketika iblis hasad, iri, dengki kepada Adam alaihi salam. Kama hamal Yahud al-kufr bi Muhammadin alaihi salatu wasalam, sebagaimana hasad telah menyeret, membawa kaum Yahudi untuk kafir karena hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur kepada Nabi Muhammad, artinya tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab yang wadda, yang menginginkan Lau yaruddunakum, sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran. Min ba'di imanikum, setelah berimannya kalian. Ya, kuffaron hasada. Kenapa? Karena hasad yang ada pada diri mereka. Min indian fusih, min ba'di matabayyanalumul haq, setelah nyata kebenaran bagi mereka. Hamalahum al-hasadu al-kufr, hasad membawa mereka orang-orang Yahudi kepada kekafiran. Al-kufri bih wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui annahu Rasulullah, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Fahuwa lam yakfuru bihi an jahlin, orang-orang Yahudi tidaklah kafir karena kejahilan. Wa innama kafaru bihi an ilmin, mereka kafir karena ilmu. Bi annahu huwa Rasulullah, karena mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Lakinnahum hasadu, namun mereka hasad terhadap beliau. Wa qad yahmilul hasadu ala qatli nafsil lati haramallahu, hasad terkadang membawa seseorang untuk membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya, kama qatala ahadu bani Adam akhah, sebagaimana salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Peristiwa Habil Qabil. Hasadahu ala an taqabbalallahu min. Ya. Dia hasad. Dia hasad. Kenapa? Ya, minal qatil. Karena ya, ay taqabbalallahu minhu wa lam yataqabbal minal qatil. Karena Allah menerima korban saudaranya, sedangkan si pembunuh enggak diterima korbannya. Fahamalahu al-akhirah, dibunuh. Jadi setelah dibunuh, dosa setiap pembunuhan di seluruh muka bumi ngalir ke dia, na'udzubillah. Karena dia yang contohin pertama kali. Ya, na'udzubillah. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Fahamalahu al-hasadu ala qatli akhih wa qati'ati rahim, hasad membawanya untuk membunuh saudaranya dan memutuskan silaturahmi. Wa qad yahmilul hasadu ala tanafur bainal muslimina wa bughdi ba'dihim li ba'din, hasad menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin benci satu sama lain. Fal hasad afatun khatiratun, maka hasad itu bencana besar yang berbahaya. Ya, penyakit yang sangat berbahaya. Fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan, kalau Anda melihat sebuah nikmat pada saudara Anda, fa innaka tad'ulahu bil barakah, Anda semestinya doakan keberkahan. Wa tatlubu minallahi an yu'tiyaka mislah, Anda kalau mau ya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Anda apa yang telah diberikan kepada orang tersebut, mislah au ahsana minha, atau yang lebih baik lagi. Ya, walidzalika jaa fil hadis, oleh karena itu terdapat keterangan dalam hadis, la hasada illa fisnatain, illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Rajulun aatahu Allahu malan, ya, yaitu kepada seorang yang Allah berikan harta, fasullita ala halakatihi fil haq, kemudian dia belanjakan habis di jalan kebenaran. Wa rajulun aatahu Allahul hikmah, kemudian seorang yang Allah karuniai kepadanya ilmu hikmah, ya, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa yu'allimuha, kemudian diamalkan ilmu tersebut dan diajarkan orang lain dengan ilmu tersebut. Ai rajulun atahallahu ilman fa huwa yu'allimuhu an-nas, itu orang yang Allah berikan ilmu kemudian dia ajarkan pada manusia. Kita boleh ini kitoh namanya, ya. Wah, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, masyaallah, ya, saya pengen kayak gitu. Ah. Ya. Ya. Mana lagi tadi? Wa rajulun ata'allahu malan fa huwa yatasaddaqu min. Ada orang yang Allah berikan harta kemudian dia bersedekah dengannya. Ya rahu akhuhu al-mu'minu. Ya, maka saudaranya mukmin melihatnya, ya. Melihatnya orang tadi, Wa yatamanna laulu berangan-angan ayakuna mislah, agar bisa sepertinya dia alama mislah, seperti supaya dia bisa mengamalkan mislah amalihi, seperti amal dia, maka itu boleh. Ya. Wa huma fil ajri sawaun, keduanya yang udah beramal, yang udah punya harta beramal, dan yang belum punya harta juga beramal, itu sama. Hadih itu sama al-ghibtah. Ini dinamakan ghibtah. Wa hiya at-tamanni, yaitu berangan-angan an ya'tiyakallahu mithla ma'atallahu akhah. Agar Allah memberikan kepada Anda seperti apa yang Allah berikan pada saudara Anda. Lita'mala mithla amalih, supaya Anda bisa beramal seperti amalan dia. Minal khair, berupa kebaikan. Fahada laysa hasadan, ini bukan hasad. Innama huwa ghibtatun, ini ghibtah. Fahada mahmudun, terpuji ini. Bi'annahu yadullu ala mahabbatil khair, karena ini menunjukkan kepada kecintaan kepada kebaikan. Ya. Tuh panjang di sini ya. Kalau enggak selesai ya. Nah, sekarang apa? Sabtu ya, bulan puasa juga enggak apa-apa. Bulan puasa awal-awal paling. Atau enggak, kalau enggak Selasa, Kamis atau Sabtu. Ya, sore aja. Setengah lima kita biar bukber di sini. Pak Ferry bisa kan? Pak Yudi bisa, Pak Yudi? Hah? Nungguin adik. Iya, jam 5. Ah, sampai maghrib. Emang ada yang mana lagi? Kenapa? Apa? Oh, ada riwayat yang lain. Lafadznya. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Baik. Summa qala wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najis. Ya. An-najshu istitharatu syai. Najis itu adalah istitharatu syai. Ya. Istitharatu syai. Itu makna najis secara bahasa. Ya. Istitharah. Ya. Dia masdar dari istasara. Ya. Dia masdar dari istasara, yastasiru istisaratan. Hah? Ya. Ya. Yang membawa dia kepada sesuatu halah, itu maknanya. Wa najshu fil bayt. Ya. Jadi an-najsh itu maksudnya istitharatu syai', menaikkan sesuatu. Ya. Najsh dalam jual beli misalkan. Az-ziyadah fi tsamani silah. Ya. Yaitu penambahan harga pada barang dagangan, pada barang. Wa tanajasu tafa'ulu minan najas. Minan najasi. Misalkan dikatakan wala tanajasu, janganlah kalian saling melakukan najas. Ya. Yaitu tafa'ul minan najas. Nah, itu maknanya tafa'ul minan najas itu apa? Wa huwa yazidur rajul wa huwa an yazida ar-rajulu tsamana sil'ah. Itu seseorang menaikkan harga barang. Ya. Wa huwa la yuridu syira'aha, padahal dia enggak ingin membelinya. Lakin liyasma'ahu ghairuhu fayazida bi ziyadati. Ya. Hanya saja supaya orang lain mendengarnya. Ya. Bi ziyadati, dengan tambahan harga tersebut, fahada muharramun bidalalati hadal hadis. Maka perbuatan ini haram sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Amma in kana yazidu fi sil'ah, hadapun kalau ingin menaikkan harga barang, ya, menaikkan harga barang, ya, min ajli ayyashtariha, karena memang ingin membelinya, fala mani'ah, maka itu tidak terlarang. Faqad fa'alahu an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukannya. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya ini sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Bahwasanya rajulan minal Anshar, ada seorang dari kalangan Anshar pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dia meminta kepada Nabi, kata Nabi, ya, amma fi baitika syai'un, apakah di rumahmu enggak ada apa-apa? Ya, orang tersebut mengatakan bala. Ya, ada gitu. Alas pelana yang sebagainya kami pakai, sebagainya tidak kami pakai. Dan gelas yang kami pakai untuk minum, kata orang tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, i'tini bihima, ayo datangin keduanya itu. Alas pelana dan gelasnya. Fa'atahu bihima, maka orang tersebut bawa. Fa'akhadahuma Rasulullah s.a.w. biyadi, maka Rasulullah s.a.w. ya, mengambil itu ke tangan beliau. Kemudian Nabi mengatakan, man yashtari hadaini, siapa yang mau beli dua ini? Qala rajul ana akhiduhuma bidirham. Kata seorang, saya yang mau beli itu dengan harga satu dirham. Qala man yazidu ala dirhamin, kata Nabi, siapa yang mau nambahin nih, dilelang gitu. Ya. Untuk apa lebih dari satu dirham? Marotain sampai dua kali, tiga kali, maka ada orang ana akhiduhuma bidirhamin, saya yang beli dua dirham. Ya. Fa atahuma iyahu, maka Nabi memberikan dua barang tadi kepada pembeli terakhir tadi. Ya. Ya. Baik. Fa akhadha ad-dirhamain wa atahuma al-ansar. Kemudian Nabi berikan kepada orang tadi. Nah, ini baru boleh. Ya. Nah, itu yang enggak boleh itu yang lelang-lelang, yang nipu-nipu. Ya, misalkan ada orang pelelangan nih. Nih, siapa yang beli handphone saya? Handphone saya buka penawaran 1 juta. Dia naikin harga. Padahal dia enggak niat beli. Ini najis namanya. 2 juta. Padahal enggak niat beli. Dia cuma mancing orang beli. Iya. Iya. Itu namanya najis. Apa? Boleh. Enggak apa-apa. Ya. Ya enggak apa-apa, enggak ada larangan gitu. Thank you. Lanjut lagi ya. Ya, amma ma yazidu fiha wa huwa la yuridu syira'aha. Adapun orang yang menaikkan harga padahal dia enggak ingin beli. Ya. Kenapa? Dia enggak ingin beli. Wa inna ma yuridu an yarfa'a qimataha. Dia ingin cuman ingin menaikkan kimahnya aja harganya, dikaunihi syarikan. Ya, karena dia adalah rekanan. Rekanan dari si penjual gitu. CS-nya lil ba'i bagi si penjual. Au sadiqan lahu atau temannya. Au ma asbah dzalik atau yang semisalnya fa hadza najsun muharramun, ini najis yang diharamkan. Inilah makna sabda Nabi la taja la tanajasu. Wa in kana laka raghbatun fi silah fazid fi. Kalau memang Anda betul-betul ingin barang tersebut, boleh Anda naikkan harga tawaran. Ya, sama saya deh 1 juta, sama saya deh 1.200.000. Ya. Wa illam yakun laka fiha raghbatun fatruka. Kalau Anda memang enggak pengin harganya, udah tinggalin. Enggak pengin barang tersebut, tinggalin. Juga sabda Nabi wala tabaghadu. Janganlah kalian tabaghadu, saling membenci. Al-bughd fil qalb, yang namanya benci itu di hati. Ya. Benci itu di hati. Wa huwal al-karahiyatu. Itu dia adalah bentuk ketidaksukaan. Wal matlub al-aqsu. Padahal yang dituntut dari kaum muslimin kebalikannya. Wa huwal mahabbatu bainal muslimin, adanya kecintaan di antara kaum muslimin. Fa yuhibbu ba'duhum ba'dhan. Ya, dia mencintai sebagian mereka, mencintai sebagian yang lain. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Wal matlub huwa tahabbu bainal muslimin. Maka yang dituntut adalah saling mencintai di antara kaum muslimin. Amma ayatan yatabaghadu, adapun kalau saling membenci, maha adaman hiunan, ini terlarang. Ya, lakin hal yamliku al-insan an yuzila ma fi qalb min al-bughd. Ya, namun apakah seorang itu mampu menghilangkan rasa benci yang ada pada dalam hatinya? Hada sajiyatun. Ya. Ya, sifat benci ini terkadang dia sudah tabiat fi ba'din nas, di sebagian orang. Lakin idza abghadta fala ta'mal bi mujibil bughd wa tadarra akhak. Namun ya, kalau Anda marah, jangan sampai menyebabkan Anda melakukan perbuatan-perbuatan buruk sehingga membahayakan saudara Anda. Fa idza wajadta fi nafsik fadal bughdan, kalau Anda dapati pada diri Anda kebencian, ya, rasa benci, ya, fadfa'hu bitadakkur ma bainal muslimin minal mahabbatil khair. Maka cegahlah rasa benci itu dengan mengingat-ingat pentingnya kecintaan kepada sesama muslim, kebaikan kepada sesama muslim. Wala ta'malu bih, jangan Anda ya, turuti itu, jangan Anda amalkan. Ya. Wala tunfithu, jangan Anda terapkan kebencian tersebut. Wala tudhir al-baghdha'. Jangan Anda nampakkan kebencian tersebut. Oh, ini penting ini. Menampakkan kebencian. Ya, kita enggak apa-apa ya, pentingnya bermuka manis di depan orang lain. Kalau kita enggak suka, jangan tampakkan kebencian. Ada orang yang enggak bisa menampakkan kebencian ini. Sama. Nah. Lagi tadi, summa qal wala tadabaru, janganlah kalian sering membelakangi. Ya, al-mudabarah hiyal i'rad. Mudabarah itu apa? Saling berpaling. Sikap berpaling. Al-i'radul i'radul ba'di an ba'dil akhar. Berpaling satu sama lain. Walladhi yanbaghi lak, yang sepatutnya bagi Anda adalah an tastaqbila akhaka bil bisyri was-surur bis-surur. Ya. Anda menyambut saudara Anda dengan perasaan gembira dan bahagia. Amma antu aridu anhu, adapun kalau Anda berpaling dari dia, ya, wa tudbira anhu wa tuwallihi dhahrak, ya, Anda berpaling dari dia, ya, kemudian membelakanginya dan mengarahkan punggungmu kepadanya, ya. Maka ini fahada yadulu ala syarrin, ini menunjukkan kepada keburukan. Illa idza lam yakun fihi illa al khairu, kecuali ya jika di situ ada kebaikan, ya jika ada kebaikan, fala tudbir anhu, ya namun jangan kau membelakanginya, bal aqbil alaih, namun sambutlah dia, wabashshabih, ya dan sambutlah dia dan dengan wajah berseri-seri. Wa qawlu wa la yabi' ba'dukum ala ba'din, janganlah sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Nah, ini maksudnya apa? Hadza mithlu ma marra fi najash, ini seperti yang telah lalu dari najash, ya annahu isa'atun fil muamalah, ini merusak muamalah. Fa idza ba'a akhuka sil'atan, apabila saudara Anda menjual suatu barang, ini maknanya fala tadhhab ilal mushtari wa taqul, janganlah Anda pergi ke pembeli saudara Anda tadi, ke toko, ke pembeli toko saingan saudara Anda, Anda katakan anta maghbun. Yang Anda katakan, kamu ditipu sama dia tuh. Ana indi laka arkhas minha, saya punya yang lebih murah dari Anda nih. Daripada dia minha, aw ahsan minha, barang saya lebih bagus pada barang dia. Fatu dakhila alaihi al-huzn, ya maka Anda masukkan kepada orang tersebut kesedihan, ya membuatnya bingung kepada si pembeli tadi, ya warubbama tufsidul muamalah bainahuma, yang seperti ini akan merusak muamalah di antara keduanya. Kalau dulu salah punya toko, saudara punya toko, ya, dia lihat saudaranya belum laku, pas ada pembeli datang ke dia, dia ngarahin, yang ngono aja pak, dia belum ada yang beli. Oh kita pak, sekarang harganya kita sikat ceger, jatuh-jatuhin, biar jangan ada yang beli. Son, jatuhin harga itu hukum asalnya boleh, kalau niatnya dia ingin membantu kaum muslimin. Ya, kan ada orang tuh sedekah apa, jual murah gitu. Karena yang beli orang miskin, ya. Yang beli, antum lagi jualan nasi uduk, ada orang susah, jualnya berapa, 10 ribu, pas ada 3 ribu aja. Jatuhin harga itu. Itu jatuhin harga itu, ya kan? Boleh niatnya, itu terpuji kalau niatnya membantu kaum muslimin. Tapi kalau jatuhin harga niatnya supaya yang ke orang lain gak ada yang laku, supaya ke dia aja, nah, ini jelek. Itu jelek, ya. Itu buruk itu, ya. Sampai-sampai dia rela ngejual harga dengan modal, beli 10 ribu jual 10 ribu. Yang penting jangan beli ke sebelah. Subhanallah. Ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, tak masalah, tak masalah. Ya boleh. Ya. Yang jelas kan, enggak jomplang gitu. Ada orang yang memang sampai ngambil untung gopek di herbal itu biasanya. Ya masih dia. Misalkan harga barang 20 ribu di pasaran, modal 10 ribu. Wah, jual pada 20 ribu, saya 15 ribu aja lah. Boleh kata saya sudah untung. Terus jual aja dah kepepet ini 11 ribu, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting balik modal gitu, nggak masalah. Kayak antum nih, harga mobil bekas Innova misalkan di pasaran seluruh showroom 300 juta, antum jual butuh. Itu 2 juta aja deh. Dianggap jatuhin harga enggak? Dianggap. Tercela enggak? Enggak. Enggak di situ. Nah, itu maksudnya. Terus mana lagi tadi? Ini yang tercela nih. Watuki ubainahuma an-niza, dan akan menimbulkan, menyulut pertikaian di antara keduanya. Wayatubul iqalah. Ya, dia akan menuntut adanya iqalah. Si penjual, pembeli ini, karena sudah dihasut oleh penjual toko A, dia ditanjur beli ke toko B, akhirnya udah ada iqalah. Oh, minta batalin transaksi ini. Khususan idza kana bai'an fihi khiyar. Lebih khusus ketika barang tersebut masih khiyar, masih proses tawar menawar. Qad ja'a fil hadis, telah terdapat keterangan dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, da'un nas yarzuquhullahu ba'dahum min ba'din. Tinggalkanlah manusia, artinya sebelum transaksi dia tinggalin, biarin. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa kadzalika syira'u 'ala syira'. Demikian pula tidak boleh melakukan pembelian di atas pembelian orang lain. Bi ay yashtari silatan, semisal dia membeli sebuah barang, wa tara annaha thayyibatun wa rakhisatun. Ya. Dan Anda pun melihat, ya, bahwa barang tersebut ternyata bagus, murah. Fatadhabu ilal ba'i, Anda pergi ke penjual, wa taqul la lahu, Anda katakan padanya, anta maghmun fi baitika, ente rugi tuh, ente ditipu di jualan ente, kana bai'an fi khiyar. Ya, padahal barang dagangan masih dalam khiyar. Ya. Ana ashtariha minka bi aktsar mimma ashtaraha, saya akan beli dengan yang lebih mahal daripada yang dia beli. Ya, mimma ishtara minka fulanun. Ya. Ibsakhil bai', kata dia. Ya. Udah batalin aja jual beli itu, batalin transaksinya. Wa hadha amrun la yajuz, ini perkara yang enggak boleh. Di anna hadha i'tida'un 'ala haqqil muslim. Karena ini melampaui batas hak seorang muslim. Illa idza tasaraka bi fa abdilahu an-nasiha allati taraha. Ya. Kecuali jika dia meminta pendapat darimu, maka Anda berikan dia nasihat. Ya, allati taraha, yang Anda lihat, oh pantasnya segini. Amma madama lam yatlub masyurataka fala tadakhal, fala tatadakhal. Ya. Namun jika dia tidak minta nasihat, maka jangan kamu ikut campur. Li'anna hadha yuhdisu dararan, karena itu hanya akan menimbulkan bahaya mudarat ala akhikal muslim, kepada saudara Anda muslim, al-ba'i wal mustari, baik si penjual maupun si pembeli. Kemudian summa qala wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadza yadullu ala anna hadhihi al-umur tu'assiru ala al-ikhwah. Ini menunjukkan perkara ini berpengaruh kepada persaudaraan. Banyak kan gara-gara ekonomi ya, ribut. Nah. Ya. Harta itu bisa merusak ukhuwah, namun juga bisa menjaga ukhuwah. Ya, harta itu. Al-Mawardi rahimahullah ta'ala menyatakan, al-mal 'alatul makarim wa 'aunun 'alad-din wa magharim wa bihi yata'allaf bihi al-ikhwan. Harta adalah alat mewujudkan kemuliaan, membantu agama, memikat orang lain kepada agama. Dan dengan harta dapat menyatukan ikhwan. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Fa idza taraknaha asbahna ikhwanan. Kalau kita tinggalkan urusan-urusan tadi, sebab-sebab pertikaian tadi, maka kita menjadi saudara, ikhwan yang bersaudara. Lianna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu adalah bersaudara. Ikhwatun fid din la fin nasab. Persaudaraan karena agama bukan karena nasab. Ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Ya. Fal kafir aduun laka walau kana akhaka laka. Walau kana akhan laka minan nasab. Orang kafir dia adalah musuh bagi Anda walaupun dia adalah saudara Anda secara nasab, abang adik kandung. Tapi dia kafir, musuh. Ya. Lakinnal muslim akhuka fid din walau lam yakun akhan akhaka fin nasab. Namun seorang muslim dia adalah saudara agama walaupun dia bukan saudara kita. Wa huwal akh al hakiki. Itu baru saudara hakiki. Wal ukhuwah innama takunu bid-din. Ukhuwah itu hanya pada agama. Amma ukhuwatun nasab fa hadhihi qad yatarattab 'alaiha muwalatun irqiyatun bainan nas. Adapun persaudaraan karena nasab terkadang hanya akan melahirkan banyak melahirkan keloyalan, kecintaan karena keturunan antar manusia. Ya. Lakin la yatarattab 'alaiha muwalatun wala mu'adatun diniyatun. Namun tidak akan melahirkan kecintaan, permusuhan karena agama. Ya. Nah, ini benar ini. Ya. Jadi sama abang kita itu kadang-kadang enggak ada alwala wal barok. Ya. Semuanya walak semua, enggak ada barok. Ya. Kenapa cinta? Ya karena dia abang saya. Dia enggak sholat, yang penting abang saya gitu. Dia kafir, dia sesat ya, yang penting dia abang saya. Ya. Baik. Wal wala wal bara inma yakunu ala hasabil iman, yang namanya al wala wal bara itu sesuai dengan iman. Ya, dia dibangun di atas keimanan. Faqad yakunu akhuka minan nasab wa huwa aduun wa huwa aduuka fid din. Ada orang yang memang saudara Anda secara nasab namun dia musuh agama. Faqad yakunu laisa la akhan laka minan nasab wa huwa akhuka fid din. Ada orang yang bukan saudara kita secara nasab, ya, namun dia adalah saudara kita dalam agama. Summa qala, kemudian dia bersabda, al muslim akhul muslim. Kaqaulihi innamal mu'minuna ikhwah la yadhlimu. Kemudian Nabi bersabda, muslim itu saudara bagi muslim yang lain sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah la yadhlimu. Jangan dia zalimi si muslim tadi. Adzulm huwa wad'u syai' fi ghairi mawdhihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bi ayyi naw'in minadz-dzulm, dengan berbagai jenis kezaliman. Ya. Kezaliman di pada jiwa, harta atau irf, kehormatan. Ya. Wala yakhdhuluhu. Janganlah dia menghinanya. Idza ra'ahu. Ya, ini sudah cukup kali ya. Lanjut ya. Ya cukup kali ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.